لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada malam ini untuk melanjutkan pembahasan kita kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bab terakhir pembahasan kita adalah bab yang ke-26. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada bab setelahnya, yaitu bab nomor 27 yang judulnya adalah Nusrah. Memang beda, ada yang menulis bab nomor 27, ada yang menulis bab nomor 26. Intinya pembahasan kita sekarang adalah Nusrah. Pada pertemuan yang sebelumnya, penulis itu membahas masalah sihir dan perdukunan. Sekarang penulis membawakan bab tentang nusrah. Ada dua hal yang ingin kita sampaikan. Pertama, apa hubungan bab nusrah dengan kitab tauhid? Apa hubungan bab nusrah ini dengan kitab tauhid? Kenapa penulis memasukkan nusrah ini dalam kitab tauhid? Maka jawabannya adalah bahwasanya nusrah itu menghilangkan sihir. Nusrah menghilangkan sihir apabila dilakukan tanpa obat-obatan dan doa-doa, maksudnya doa-doa yang mubah, yang boleh. Apabila nusrah dilakukan tanpa obat-obatan dan doa-doa yang boleh, itu tidak mampu dilakukan, maka mereka akan melakukan persembahan-persembahan, ritual-ritual, ibadah-ibadah kepada jin-jin atau setan-setan. Anda ulangi, nusrah itu artinya menghilangkan sihir. Apabila menghilangkan sihir itu tanpa obat-obatan, tanpa doa-doa yang diperbolehkan, maka dia pasti melakukan persembahan-persembahan untuk jin-jin dan setan-setan. Nah, melakukan persembahan, takarrub, kerjasama dengan jin-jin dan setan, itu termasuk bagian dari sihir. Itu termasuk bagian dari sihir yang itu merupakan syirik besar. Oleh karena itu penulis memasukkannya di dalam kitabut tauhid. Jadi kenapa penulis memasukkan nusroh ke dalam kitabut tauhid? Maka jawabannya, nusroh itu ada dua. Terkadang dia dengan obat-obatan atau dengan doa-doa, zikir-zikir yang mubah, dan terkadang dengan bantuan jin. Apabila itu dilakukan dengan bantuan jin, maka dia akan menghilangkan tauhid. Oleh karena itu dimasukkan ke dalam kitab at-tauhid. Jelas ya? Itu alasan kenapa dimasukkan ke dalam kitab at-tauhid. Sekarang, poin yang kedua, apa hubungan nusrah ini dengan bab sebelumnya? Apa hubungan nusrah ini dengan bab sebelumnya? Bab sebelumnya adalah tentang sihir dan perdukunan. Kita berusaha belajar itu semaksimal mungkin gitu. Ada ilmu yang betul-betul kita ambil. Enggak cuma duduk habis itu kita lupakan. Bab sebelumnya tentang sihir dan perdukunan. Titik temunya sihir dan perdukunan adalah sama-sama bekerja dengan setan dan jin. Itu perhatikan di situ. Sama-sama bekerja sama dengan setan dan jin. Maka hubungannya dengan nusrah apa? Ya hubungannya apabila nusrah itu dia bekerja sama melakukan ibadah-ibadah, sesembahan-sesembahan untuk jin dan setan, maka masuk kategori sihir dan perdukunan nantinya dia, sehingga itu adalah perbuatan syirik besar. Jelas ya? Itu mukaddimahnya tentang kenapa penulis memasukkan bab nusrah ke dalam kitab tauhid dan apa hubungan nusrah ini dengan pembahasan sebelumnya. Judulnya adalah Maja'a fin nusrati. Apa-apa yang datang tentang nusrah. Apa-apa yang datang tentang nusrah. Kelengkapan judulnya begini. Maja'a fin nusrati. Ambil di sini judulnya. Maka tambahannya adalah minat tafsil. Minat at tafsil. Kelebihan satu. Apa-apa yang datang tentang nusrah minat tafsil dari perincian hukumnya. Jadi judulnya kan apa-apa yang datang tentang nusrah. Lengkapnya judulnya adalah apa-apa yang datang tentang nusrah dari perincian hukum nusrah ini. Nusrah nanti satu dengan ruqyah syar'iyah atau obat mubah. Maka ini boleh. Yang kedua, dengan sihir semisal atau dengan kerjasama dengan jin. Maka ini haram. Jadi itu maksud dari judulnya. Sehingga kalau antum ditanya apa hukum nusrah, jangan antum jawab sihir atau syirik, enggak boleh. Harus diperinci. Contoh, ana tanya antum. Apa hukum sholat? Apa hukum sholat? Kan gak bisa antum menjawab langsung. Antum bilang wajib. Kok sholat duha wajib? Paham ya? Kok sholat tahiyatul masjid wajib? Sesuatu yang punya perincian, gak boleh kita hukumi langsung. Satu, qaul secara mutlak. Apabila ayat itu punya perincian, maka lihat perinciannya. Ketika antum ditanya apa hukum nusrah, dilihat kondisinya. Nusrah ini dia pakai ruqyah syar'iyah dengan bacaan Al-Qur'an, doa-doa, hadis-hadis, obat-obat, atau dia menggunakan sihir yang semisal, atau dia bekerja sama dengan jin dan setan, maka hukumnya berbeda. Biasakan belajar seperti itu. Kita berucap biasakan seperti itu juga, enggak boleh langsung tergesa-gesa. Harus dilihat perincian masalahnya. Sama anak ditanya. Anak pernah ditanya. Ustaz katanya. Apa hukumnya kalau kita di kampung kita jadi imam? Dan di kampung tuh masyarakat sepertinya enggak suka dengan kita. Kan ada hadisnya. Apabila seseorang jadi imam dan jamaahnya itu murka, maka dia itu mendapat murka juga, mendapat laknat. Gimana masalah ini? Nah, kalau ditanya seperti itu, maka masalah ini kan betul situasi dan kondisinya berbeda-beda. Yang mengatakan orang yang jadi imam tapi makmumnya enggak senang itu Rasul. Yang mengatakan orang yang jadi imam harus yang paling aqra, paling fasih bacaan Al-Qur'an, paling banyak hafalannya juga Rasul. Apakah nanti ketika jadi imam dia paling fasih? Tapi makmum enggak senang masuk hadis itu? Kan dua-duanya Rasul yang mengatakan. Nah, kita harus bijaksana di sini. Rasul menghukum ketika seorang itu bermakmum berjamaah, maka syarat menjadi imam apa? Aqra'uhum li kitabillah. Ini syarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita perhatikan. Ketika kita menjadi imam, perhatikan ada enggak orang yang paling aqra' di situ? Orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Jangan kita maju. Kalau kita maju, jamaah enggak senang, baru masuk hadis itu. Paham enggak? Baru masuk hadis itu, jamaah enggak senang, baru dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita menjadi imam dan kita memang paling fasih di situ, enggak ada masalah. Karena kemarahan mereka tanpa alasan. Yang maksud dalam hadis itu adalah kemarahan yang memiliki alasan. Di situ orangnya fasih-fasih baca Quran semuanya. Kita maju. Jamaahnya enggak senang. Itu masuk hadis itu. Nah, ini kita contoh, itu contoh. Dalam kita menerapkan sesuatu kita itu butuh ta'anni, tenang dulu kita perhatikan, betul-betul enggak boleh langsung menghukumi. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Masalah nusrah ini, apabila nusrahnya itu dengan ruqyah, ruqyah itu kan ruqyah syariah atau obat-obatan yang mubah, maka dia boleh, itu sudah jelas. Tapi apabila nusrahnya itu dengan sihir, perhatikan ya, dengan sihir di sini. Maka nusrah dengan sihir ini, kan ana bilang haram di sini kan? Masalah ini tuh ada perselisihan di kalangan ulama. Masalah ini, nusrah dengan sihir itu ada perselisihan di kalangan ulama. Ini kita ganti saja. Tapi ana tetap memilih yang haram. Anda tetap memilih yang haram. Diganti isinya ada khilaf. Ada khilaf. Sebagian mengatakan boleh. Sebagian mengatakan haram. Alasan yang boleh pertama, darurat. Alasan yang kedua, Imam Ahmad tawakuf Alasannya ketiga, perbuatan Aisyah. Alasannya ketiga, perbuatan Aisyah. Jadi ada khilaf di kalangan ulama masalah menghilangkan sihir itu dengan sihir. Maka sebagian ulama mengatakan boleh, alasannya darurat. Dalil yang kedua adalah Imam Ahmad itu tawakkuf, apa, dia berdiam diri, enggak memutuskan ini hukumnya apa gitu. Berdiam diri Imam Ahmad. Alasannya ketika perbuatan Ibunda Aisyah, ketika beliau itu disihir oleh budaknya, budaknya itu menyihir Aisyah. Kemudian mereka datang kepada seseorang dari Sin. Seorang dari Sin bertanya tentang keadaan Ibunda Aisyah. Orang itu pun mengatakan, oh dia itu disihir. Aisyah itu disihir katanya. Sehingga mereka setelah nanya kepada orang tersebut, datang kepada Ibunda Aisyah melaporkan bahwasanya dia itu sedang disihir. Yang bilang disihir siapa? Nah, ada yang mengatakan yang bilang disihir itu penyihir juga. Yang bilang disihir itu penyihir juga. Sehingga mereka datang kepada Ibunda Aisyah melaporkan bahwasanya dia itu disihir dari ucapan penyihir, dan Aisyah tidak mengingkari hal itu. Ibunda Aisyah tidak mengingkari hal itu, sehingga diambil simpulan bahwasanya boleh kan? Itu beberapa sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan tidak, adalah haram. Nanti dalil-dalilnya kita sebutkan. Penulis di sini membawakan simpulannya adalah haram nanti. Nanti yang tiga alasan itu akan kita jawab. Tiga alasan itu akan kita jawab. Intinya ini yang lebih kuat. Ini yang lebih kuat. Sebutkan dalil-dalilnya oleh penulis, dan ini nanti akan kita jawab kalau waktunya cukup. Pertama, kita bacakan dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anin nusrati. Rasul ditanya tentang nusrah. Perhatikan, Rasul ditanya tentang nusrah. Tadi nusrah ada berapa bentuknya? Dua. Terus nusrah yang mana ini? Nusrah yang pakai ruqyah syar'iyah atau nusrah yang pakai sihir? Paham gak antum? Nah, di situ ada alif lam. Ini agak detail sedikit ya. Makanya ini untuk mendorong antum belajar bahasa Arab. Perhatikan ya. Nusratun. Ini kalimat asalnya. Jelas? Nusratun kalimat asalnya itu. Ditambahlah al. Jadilah dia an nusratu. Ada alif lam ya enggak? Paham ya? Nusrah al ditambah nusrah. Jadilah an nusratu. Itu pakai alif lam enggak? Pakai alif lam. Nah, alif lam di sini itu namanya al ahdu al-dhihni. Al-ahdu al-dhihni. Alif lam yang menunjukkan kepada al-ahdu al-dhihni. Sesuatu yang sudah ada dalam benak kita. Contoh. Masuk ustad lah misalnya kan. Antum ustad Fauzan masuk. Masuk ustad Fauzan. Baik, antum semua melihat Ustaz Fauzan kan? Lihat. Kemudian antum nanya, Ustaz mau kemana? Ustaz mau kemana? Siapa Ustaz yang dimaksud? Ustaz mau ke mana? Siapa ustaz yang dimaksud? Ustaz Fauzan. Itu namanya aduh dihni, yang sudah ada di pikiran kita masing-masing. Kita sudah paham yang dimaksud ustaz adalah Ustaz Fauzan tadi. Itu namanya alif lam al-ahdu dzikri, sesuatu yang sudah kita pahami bersama. Pertanyaan ini alif lamnya al-ahdu adzihni, al-ahdu dzikri, sesuatu yang sudah dipahami. Maksudnya nusroh adalah nusroh yang digunakan zaman jahiliyah. Tulis di situ. Maksudnya nusroh alif lam di situ adalah sesuatu yang sudah dipahami bersama. Sehingga nusroh itu maksudnya adalah praktek orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah ketika menghilangkan sihir, mereka menggunakan sihir juga. Paham ya? Bukan pakai ruqyah syariah, enggak dibahas di sini. Ini bukan pembahasan ruqyah syariah. Apa jawaban Rasul? Faqala hiya min amali syaitan. Itu termasuk amal setan. Mungkin enggak ruqyah syariah disebut oleh Rasul amalan setan? Mungkin enggak? Rasul ditanya, "Rasul, bagaimana meruqyah pakai Al-Qur'an ini?" Oh, itu amalan setan. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Rasul pernah diruqyah oleh Ibunda Aisyah. Ketika Rasul sakit, Ibunda Aisyah bacakan. Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, "Kunna narki bil jahiliyati." Kami dulu pernah meruqyah zaman jahiliyah. Meruqyah zaman jahiliyah. Fakulna ya Rasulullah, kaifa tara bidzalika? Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, apa hukum meruqyah ini? Boleh atau enggak?" Sahabat nanya kepada Rasul, apa jawaban Rasul? "I'ridu 'alayya ruqyakum." Perlihatkan ruqyah kalian, setor amalan kalian di sini. Jangan dihukumi sendiri. Gitu cara kita belajar. Kita belajar itu jangan memahami sendiri. Kalau kita memahami sendiri enggak tanpa guru, ujung-ujungnya sesat dan menyesatkan. Berapa banyak orang baca buku, pendapatnya gini loh rupanya, kemudian disampaikan ke orang lain, padahal isi di buku dia salah paham. Banyak seperti itu. Sama juga kita menghafal Al-Quran, kita hafal banyak-banyak, gak pernah kita setorkan, kita mengira hafalan kita sudah bagus. Paham gak? Kita mengira hafalan kita sudah bagus, padahal kalau dicek kepada orang yang sudah hafal, itu ngeranyi salahan. Itu yang kita harus paham masalah ini. Jangankan kita, orang yang sudah bahasa Arabnya itu lancar, tajwidnya sudah bagus, sudah mutqin, ketika ngapal setor ana ngapal, setor ke istri ana, banyak kesalahan. Tajwid sudah belajar bahasa Arab insyaallah, tapi ketika setor masih banyak salah. Apalagi kita yang belum tahu bahasa Arab, makanya di sini kita pentingnya untuk ta'ani, tenang dulu. Jangan tergesa-gesa. Maka di sini sahabat pun bertanya, apa hukum ruqyah kami wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, "I'ridu." Sini, setorkan. Setorkan hafalan, bahasa kita kan? Setorkan amalan kalian, lihatkan kepadaku kata Rasul. Kemudian, "La ba'sa birruqama lam yakun fihi syirkun." Ruqyah itu enggak apa-apa kalau enggak ada kesyirikan. Perhatikan, ruqyah enggak apa-apa kalau enggak ada kesyirikan. Berarti Rasul membolehkan enggak? Boleh kalau ruqyahnya pakai nih model yang pertama. Adapun yang Rasul bilang amalan setan, maka ruqyah yang kedua. Ini penting untuk kita pahami di sini ya. Karena masyarakat kita banyak. Ketika ada tetangganya kesurupan, mulai diminta kain hitam. Dikatnya kepalaan beseng, mundaan ya jempolnya dikat. Kenapa? Panggil hantu laut. Idenya anak-anak enggak ngade-ngade. Ada depan mati anak. Nyan asli. Tapi nambul-nambul aja. Terus kita lanjut. Jadi Rasul mengatakan di sini, hiya min amalis syaitan. Perbuatan itu termasuk amalan setan. Yang jadi titik temunya adalah an-nusrah. Nusrah itu bisa kita pahami, nusrah yang syar'i, bisa nusrah yang tidak syar'i. Tapi di sini al-ahdu dzikri namanya, sesuatu yang sudah dipahami bersama. Maksudnya nusrah adalah praktek orang-orang jahiliyah dalam menghilangkan sihir. Nah, Syekh bin Baz menambahkan, kenapa nusrah yang pakai sihir itu termasuk amalan setan? Kenapa? Satu, karena ada doa kepada selain Allah. Karena ada doa kepada selain Allah, tambahkan di situ. Ini ucapan Syekh Ibnu Baz. Ada doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isti'anah kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah. Kita sudah belajar pembahasan sebelumnya. Apa hukum berdoa kepada selain Allah? Syirik besar. Apa hukum isti'anah kepada selain Allah? Syirik besar. Yang ketiga, karena dalam nusrah yang pakai sihir pasti ada perbuatan haram yang dia lakukan. Pasti ada. Kadang-kadang dukun itu kan Al-Quran diletakkan di bawah kakinya. Dia jalan jadi sandal masuk ke dalam WC. Atau dia nulis pakai darah haid. Ada praktek-praktek yang haram dilakukan oleh para dukun dan tukang sihir itu. Itu alasan yang ketiga. Ada hal-hal yang haram. Yang keempat, mendekatkan diri kepada syaitan, beribadah kepada syaitan. Itulah alasan kenapa disebut dengan min amali as-syaitan. Kemudian Syekh Saleh Fauzan, beliau memberikan kesimpulan dalil ini. Perhatikan yang kita bahas, dalil pertama ini. Innahu dalla ala tahrimin nusratil lati hiya min amali syaitan wa hiya nusratul jahiliyati. Hadis ini menunjukkan kepada haramnya nusrah yang di situ adalah perbuatan setan, yaitu nusrah jahiliyah. Ini ucapan Syekh Fauzan. Ucapan Syekh Fauzan dari Al-Mulakhas. Kan dia punya syarah kitab tauhid, yaitu Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Jadi beliau mengatakan kesimpulan dalil ini haramnya nusrah jahiliyah, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir. Nusrah itu artinya menghilangkan sihir dengan sihir. Kemudian dalil yang kedua. Dari Abu Daud, dia berkata bahwasanya Imam Ahmad ditanya tentang nusrah. Imam Ahmad ditanya tentang nusrah. Maka Imam Ahmad berkata, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud membenci hal ini seluruhnya. Ibnu Mas'ud membenci hal ini seluruhnya. Jadi Imam Ahmad berpendapat dengan ucapannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membenci hal ini seluruhnya. Membenci hal ini maksudnya apa? Membenci maksudnya apa? Membenci maksudnya satu, menghilangkan sihir dengan sihir. Atau tambah keterangan di situ. Itu namanya ta'lik. Itu namanya ta'lik. Ketika ada suatu poin yang perlu kita tambah keterangan, itu namanya ta'lik. Membenci di situ satu, menghilangkan sihir dengan sihir. Yang kedua, menghilangkan sihir dengan jimat-jimat. Menghilangkan sihir dengan jimat-jimat. Karena Ibnu Mas'ud berpendapat seluruh jimat itu dilarang, baik yang pakai Al-Quran murni apalagi yang bukan Al-Quran. Sudah kita bahas kemarin. Ingat gak antum? Memakai jimat, ada masalah jimat itu dengan Al-Quran murni apa hukumnya? Kesimpulannya tetap dilarang. Karena bisa saja nanti jimat Al-Quran itu dimasuk ke WC, menghinakan Al-Quran nanti ujung-ujungnya. Intinya dilarang. Ibnu Mas'ud pendapatnya adalah jimat dengan Al-Quran maupun dengan bukan Al-Quran itu dilarang semuanya. Jadi Ibnu Mas'ud membenci hal itu. Maksud pertama, membenci menghilangkan sihir dengan sihir. Maksud yang kedua, membenci menghilangkan sihir dengan jimat-jimat, baik jimat itu Al-Quran apalagi bukan Al-Quran. Kurang jelas? Sudah berapa kali anak ulangnya? 3 atau 4? Yang paling melekat ya long lihin biasanya. Yang ada dua buku, dan nyatat ya kan. Long. Terus. Kemudian kita tambah ada riwayat lain dari Ibnu Umar. Ini sahabat juga Ibnu Umar. Su'ila Ibnu Umar 'anil akhdah. Ibnu Umar ditanya tentang masalah akhdah ini, menghilangkan sihir dengan sihir. Faqala ma araha illa sihron. Aku tidak melihatnya kecuali itu adalah sihir. Ucapan siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat. Ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak. Isnadnya adalah isnad yang sahih. Kemudian An-Nakhai juga berkata, kanu yaqrahuna at-tamaim warruqa wan nasr. Kanu mereka para sahabat membenci menggantungkan jimat-jimat, warruqa ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i, wan nasr menghilangkan sihir dengan sihir. Jadi kesimpulannya sahabat itu melarang atau membolehkan? Melarang hal tersebut. Sehingga Syekh Utsaimin menyebutkan di sini Imam Ahmad ketika ditanya hukum nusrah, beliau enggak bawakan dalil dari Al-Qur'an, enggak bawakan dalil dari hadis, ya enggak? Dibawakan ucapan sahabat. Makanya kata Syekh Utsaimin seakan-akan dalil tentang datang dari Nabi SAW itu enggak ada. Jadi sepengetahuan Imam Ahmad, dalil tentang apa? Dalil yang datang sahih dari Nabi SAW itu tidak ada. Makanya dengan ucapan para sahabat. Tapi tadi dalil yang pertama itu dari hadis Nabi SAW. Dalil yang pertama tadi dari hadis Nabi SAW, nusrah itu min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga dalam Sahih Bukhari dari Qatadah. Dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, dia mengatakan, qultu li Sa'id ibn al-Musayyib. Aku berkata kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Rajulun bihi tibbun. Ada seorang laki-laki yang tibbun. Tibbun artinya kena sihir. Tibbun artinya kena sihir. Bahasa Arabnya dokter apa ya? Bahasa Arabnya dokter. Tabibun. Sihir dinamakan dengan tibbun. Tibbun apa artinya? Baik. Tibbun itu artinya baik. Orang Arab itu ketika menamakan sesuatu biasanya pakai sesuatu yang lawannya untuk tapaul, optimisme. Kena sihir diberilah nama tibbun agar dia sembuh. Orang yang sakit dimasukkanlah ke rumah sehat. Mustasyfa itu rumah sehat. Mun kita pakai rumah sakit, kebalik kita. Harusnya ke rumah sehat. Makanya orang masuk rumah sakit makin sakit, ya kan? Kalau di Arab namanya mustasyfa, rumah sehat, bukan rumah sakit. Ketika ada yang koyak, misalnya koyak, ini koyak atau patah gitu kan? Kasir, bahasa Arabnya kan kasir, patah. Diberi nama apa? Jabir. Namanya Jabir. Jabir itu tertambal. Jadi orang Arab itu ngasih nama kebalikannya untuk tapaul mereka. Contoh lagi, ladir, orang yang disengat, bisa disengat kalajengking atau disengat bisa ular misalnya kan? Itu disengat ladir. Diberi nama apa? Salim namanya, selamat. Jadi orang Arab itu ngasih nama dengan kebalikannya untuk tafaul, itu kebiasaan orang Arab. Jadi contohnya, kena sihir kok namanya tibun. Baik, maksudnya tafaul. Optimisme, insyaallah baik, gitu loh. Tapi tibun maksudnya orang yang disihir. Jadi ada laki-laki yang disihir. Au yu'akhadhu animra'atihi. Au yu'akhad, yu'akhad itu yumna, yuhbas, dihalangi agar tidak bisa berjima dengan istrinya. Agar tidak bisa berjima dengan istrinya. Paham enggak di sini? Jadi laki-laki dia punya istri, dia enggak bisa berjima dengan istrinya, mungkin ada sumbatan. Ada sumbatan, biasa kayak gitu, ada sumbatan. Atau enggak punya nafsu. Enggak ada nafsu, dibikin impoten, dibikin apa, intinya atau dibikin istrinya kayak monster, mungkin jahatnya kemarah tuh mak biaku, ya kan? Ada yang marahinnya, ada yang marah bulak-bulak, ya kan? Nah, hati-hati itu. Bisa bentuk sihir kali kan, kita enggak tahu. Jadi yu'akhad itu artinya dihalangi agar tidak bisa berjima dengan istrinya. Itu salah satu bentuk sihir. Yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Sihir itu salah satu perbuatannya adalah memisahkan antara seseorang dengan istrinya, istri dengan suami, suami dengan istrinya, dibikin benci, dibikin berpisah. Itu salah satu perbuatan sihir, ya enggak? Jadi dia bertanya tentang apa di sini? Tentang sihir. Yuhallu anhu au yunassar. Apakah sihir itu dilepaskan darinya au yunassar, atau dibikin nusrah, dihilangkan dengan sihir juga. Yuhallu au yunassar itu sama saja. Ini keraguan dari rawi. Yuhallu atau yunassar, padahal yuhallu dan yunassar sama artinya. Paham? Yuhallu dan yunassar sama artinya. Apakah dihilangkan dengan sihir juga? Dia kan kena sihir. Gimana cara menghilangkannya ini? Apakah dihilangkan dengan sihir juga? Apa ucapan Ibnu Musayyib? Qala la ba'sa bihi. Tidak apa-apa dengannya. Perhatikan ya, tidak apa-apa dengannya. Innama yuriduna bihi al-islah. Sesungguhnya mereka inginkan adalah kebaikan, al-islah. Mereka inginkan kebaikan. Fa amma ma yanfa'un nas falam yunha anhu. Apa-apa yang bermanfaat bagi manusia maka tidak dilarang. Apa-apa yang bermanfaat bagi manusia maka tidak dilarang. Kalau antum memahami secara zahir apa maksudnya ini? Berarti menghilangkan sihir dengan sihir, boh? Nah, inilah makanya terjadi perselisihan di kalangan ulama. Makanya terjadi perselisihan. Jadi kalau dipahami sekilas gitu kan, Ibnu Musayyib itu membolehkan selama tujuannya baik. Jadi Ibnu Utsaimin mengatakan apa? Utsaimin mengatakan seakan-akan Ibnu Musayyib itu membagi sihir atau penyihir jadi dua, penyihir yang baik, penyihir yang jahat. Paham enggak antum? Penyihir yang baik ya untuk menghilangkan sihir, bukan untuk menyihir orang. Kalau penyihir yang jahat yaitu untuk menyihir orang. Nah, seakan-akan dia membagi sihir itu menjadi dua. Tapi kesimpulannya kata Syaimin apa? Apabila kita berselisih tentang ucapan Ibnu Musayyib atau siapapun ilmunya yang di atas Ibnu Musayyib sekalipun. Perhatikan ya. Apakah dia itu Ibnu Musayyib kata tabi'in, ulama kibar, atau bahkan yang lebih tinggi ilmunya, derajatnya dari Ibnu Musayyib sekalipun. Apabila telah datang hadis bertentangan dengan hadis, maka semua ucapan ulama kita yuhdar, kita tinggalkan. Paham gak antum di sini? Apabila ada ucapan seorang ulama, dia itu kayaknya bertentangan dengan hadis. Nah, baik dia Ibnul Musayyib ataupun di atas Ibnul Musayyib, apabila bertentangan dengan hadis, maka yuhdar, ditinggalkan ucapan mereka. Bukan kita menghinakan para ulama, bukan. Tapi di situ cara kita menghormati para ulama. Enggak ada satupun ulama yang mengikuti hawa nafsu. Mungkin hadis itu enggak nyampe kepada mereka. Itu cara kita menghormati para ulama. Nah, kita lihat dalil yang pertama apa bentuknya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ibnu Musayyib anggap saja membolehkan. Bertentangan dengan apa? Dengan hadis, hadis Nabi. Mana yang antum pegang? Tentu kita megang hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ucapan Ibnu Musayyib maksudnya begini. Nah, jadi ditakwil lagi. Maksudnya begini ya ucapannya ya. La ba'sa bihi, enggak apa-apa dengannya. Maksudnya adalah dengan nusrah yang pakai ruqyah syar'iyyah, pakai doa-doa, pakai obat-obat. Maksudnya itu yang dimaksudkan Ibnu Musayyib ada itu. Kenapa? Enggak mungkin sekibar ulama itu membolehkan sihir yang hukumnya dibunuh, ya enggak? Penyihir itu dibunuh hukumnya. Enggak mungkin sekaliber ulama seperti Ibnu Musayyib membolehkan itu, enggak mungkin. Makanya kita bawa makna ucapannya kepada hal yang positif. Maksud Ibnu Musayyib apabila nusrahnya dengan syar'iyah, ruqyah syar'iyah, itulah ba'sa bihi, enggak apa-apa. Karena menginginkan kebaikan, suatu yang bermanfaat enggak akan dilarang dalam Islam. Jelas ya? Tapi ucapan Ibnu Musayyib ini salah satu dalil yang dipegang oleh orang-orang yang membolehkan tadi. Membolehkan nusrah dengan sihir tadi. Ini salah satu dalil yang mereka pegang. Jelas ya? Paham ya? Paham. Paham ya? Yang nanti enggak ada paham antum, nanti di kampung bingung nggih. Okay? Boleh kita pakai kebat hitam tadi. Wis dan api ada perselisihan ulama. Kan gini, kita belajar ngambil pendapat yang paling kuat, paling hati-hati. Sihir ini kan masalah syirik besar, bukan masalah yang kecil. Kemudian dalil yang keempat. Dalil yang keempat dari Hasan Al-Basri. Perhatikan ya, bahasa Arabnya apa bunyinya? Bahasa Arabnya bunyinya apa? Ruwiya. Enggak, antum ada bahasa Arab tulisannya enggak? Ruwiya. Ya kan ya? ruwiya. Ru wi ya, ruwiya apa artinya? Diriwayatkan. Di riwayatkan. Riwayatkan namanya shighah tamrid namanya. Shighah shighatu at-tamrid. At-tamrid. Shighah at-tamrid. Shighah itu konteks. Konteks. Konteks. Tamrid berpenyakit. Berpenyakit. Jadi apabila ada sebuah asar atau hadis dibawakannya bentuknya begini, ruwiya, berarti ada penyakit di dalamnya. Beda kalau dia dibawakan begini, rawa. Rawa, meriwayatkan, kalau itu sehat. Dalilnya sehat. Di sini bentuknya ruwiya, berarti ada penyakit di situ. Belum dipastikan ini sahih atau enggak. Paham ya? Ya ucapan Hasan Basri ruwiya, diriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwasanya beliau mengatakan la yahillu sihra illa sahirun. Tidak ada yang menghilangkan sihir. Tidak ada satupun orang yang menghilangkan sihir kecuali dia penyihir. Tidak ada satupun orang yang menghilangkan sihir kecuali dia penyihir. Ada orang kena sihir. Bang, tolonglah bang. Antum bacakan Al-Quran. Antum penyihir berarti. Ah, kan itu bisa dipahami begitu, paham enggak? Bisa dipahami begini ucapan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan siapapun yang menghilangkan sihir, apapun caranya, paham ya? Apapun caranya, baik dengan rukyah syar'iyah ataupun dengan sihir, maka sahirun, pasti dia penyihir. Ini salah satu dalil yang dipegang oleh orang-orang yang membolehkan. Maka jawabannya apa? Pertama jawabannya sighahnya apa? Tamrid. Sighah tamrid berpenyakit. Belum jelas ini ucapannya sahih atau enggak. Itu pertama. Yang kedua, la yahillu sihra. Tidak ada yang menghilangkan sihir, maksudnya ghaliban. Kebanyakan orang-orang yang menghilangkan sihir, perhatikan, kebanyakan orang-orang yang menghilangkan sihir caranya dengan sihir juga. Antum catat di situ. Poin yang pertama, sighahnya tamrid. Penyakit. Poin yang kedua, kebanyakan, maksud ucapan Ibnu Hajar kebanyakan. Kebanyakan yang menghilangkan sihir itu adalah tukang sihir. Tapi apakah kebanyakan berarti semuanya? Enggak. Nah, itu dijelaskan oleh ulama kita. Maksud yang ketiga, ini kan ulama itu berusaha mencari solusi gitu loh. Berusaha mencari solusi. Coba antum baca sendiri. Yahih. Berarti boleh. Wah. Berarti boleh ya kan? Makanya kalau belajar sendiri itu sesat ujung-ujungnya nanti. Yang ketiga, makna kalamnya begini, tidak ada yang menghilangkan sihir dengan cara sihir kecuali penyihir. Penyihir, penyihir, tidak ada yang menghilangkan sihir dengan cara sihir kecuali tukang sihir. Itu maksud ucapannya. Kan di sini kan kalamnya kan tidak ada yang menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Maksudnya tidak ada yang menghilangkan sihir dengan tambahkan dengan sihir kecuali tukang sihir. Awas dan pahaman tuh. Dari paluh-paluh anak jelasin. Sekarang kita cendol dulu. Udah, udah hadis piduli. Soalan dan bawa agi lah. Bismillah. Allah. Terus kita baca dalil yang keempat. Ini bukan dalil sih, ini penjelasan seorang ulama yaitu Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan halu an nusratu, nusra adalah halu sihri anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang tersihir. Nah, itu arti nusra. Nusra artinya menghilangkan sihir dari orang yang tersihir. Jadi ada orang kena sihir, menghilangkannya itu namanya nusroh. Caranya ada dua, wahia nau'an, dia ada dua bentuknya. Halu sihrin bisihrin mislahu, menghilangkan sihir dengan sihir, menghilangkan sihir dengan sihir. Wahuwal ladhi min amali syaitan, ini merupakan amalan setan. Wa alaihi yuhmal qawlul hasan, disinilah kita bawa makna dari ucapan Hasan al-Basri tadi. Dari yang ketiga, yang sebelumnya tadi Hasan al-Basri mengatakan tidak ada yang menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Maksudnya adalah apabila menghilangkan sihir dengan sihir. Inilah maksud ucapan Hasan al-Basri. Fayataqarrabu an-nasiru wal muntasiru ila syaitan bima yuhibbu. Maka orang yang melakukan nusrah dan yang dinusrah mendekatkan diri kepada setan atas hal yang dicintai oleh setan. Fayu batilu amalahu anil mashur, maka batallah amalnya atas orang yang tersihir tadi. Wasani, bentuk yang kedua, an-nusratu birruqyati wat ta'awudzati wad da'awati wal adwiyatil mubahati fa hadza jaizun. Nusrah yang dilakukan dengan ruqyah syariah, dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan ta'awud-ta'awud yang lain, dengan da'awat, dengan doa-doa, dengan obat-obatan yang mubah, maka ini boleh. Ini ucapan yang jitu dari Imam Ibnul Qayyim. Disimpulkan oleh beliau, semua ucapan salaf yang membolehkan dibawanya kepada ruqyah syariah. Ruqyah syariah yang dibolehkan. Tapi ruqyahnya kalau pakai sihir juga, maka ini terlarang. Kemudian tadi Anda bawakan ruqyah dengan sihir itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan haram dalilnya yang pertama termasuk amalan setan. Hadis tadi yang Rasul ditanya tentang nusrah, hiya min amali syaitan, itu dalil. Rasul mengatakan ini termasuk amalan setan. Alasan yang kedua, kenapa dia jadi haram? Berkonsekuensi melakukan hal yang haram. Menghilangkan sihir dengan sihir, konsekuensinya melakukan hal yang haram. Satu, mendatangi dukun. Apa hukum mendatangi dukun kemarin? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Yang kedua, membenarkan dukun. Kalau membenarkan dukun, apa konsekuensinya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, berobat dengan hal yang haram. Berobat dengan hal yang haram tidak akan bisa sembuh. Tidak akan pernah bisa sembuh. Karena Rasul mengatakan innallaha anzalad da' wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tatadawaw biharam. Berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram, dilarang oleh Rasul. Kita berobat dengan yang haram itu dilarang. Yang keempat, membuka pintu perdukunan menjadi lebar, menjadi luas nantinya. Kalau dibolehkan, menghilangkan sihir dengan sihir. Kemudian jawaban untuk yang membolehkan. Jawaban untuk yang membolehkan. Pertama, alasannya darurat. Alasannya darurat. Maka jawaban yang pertama, hukum asal berobat itu, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan boleh-boleh saja untuk tidak berobat atau lebih baik tidak berobat. Tidak ada ulama yang mengatakan berobat itu hukum asalnya wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan berobat itu hukum asalnya wajib. Sesuatu yang darurat apabila itu wajib, ya enggak? Kalau berobat itu hukumnya wajib, maka itu jadi darurat jadinya. Mau enggak mau harus berobat ini. Kalau enggak dikerjakan berdosa. Tapi enggak ada ulama yang mengatakan hukum asal berobat wajib. Paham enggak? Seandainya itu darurat, maka enggak nyambung lah. Darurat kalau hukum asal berobat itu wajib. Wajib berobat, enggak berobat berdosa. Berarti mau enggak maulah dia pakai sihir. Tapi enggak ada ulama yang mengatakan hukum asal berobat itu wajib. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, Nusrah itu tidak memenuhi kriteria darurat. Nusrah tidak memenuhi kriteria darurat. Darurat kan begini. Misalnya ada orang kelaparan. Ada orang kelaparan. Kalau enggak makan dia mati. Kemudian ada bangkai di situ. Boleh enggak dia makan bangkai? Cepatlah jawabnya besok waktu kita. Boleh enggak? Boleh lah. Kan darurat. Kalau enggak makan mati. Hilang enggak laparnya dengan makan bangkai? Hilang enggak laparnya dengan makan bangkai? Hilang lah. Pasti kan? Dia kalau enggak makan mati, makan bangkai hilang laparnya. Sekarang antum bandingkan dengan nusrah. Dia kalau enggak pakai nusrah, mati enggak? Betul-betul hilang enggak penyakitnya dengan nusrah? Enggak bisa disamakan. Makan bangkai dengan berobat dengan nusrah enggak bisa disamakan. Makan bangkai betul-betul hilang laparnya. Dia menerjang yang haram, solusinya jelas. Itu namanya muhaqqaq. Solusinya jelas. Kalau pakai nusrah, solusinya belum jelas. Enggak ada yang bisa memastikan betul-betul sembuh. Paham ya? Yang ketiga, dia sakit badannya, berobat untuk kesembuhan apa? Kesembuhan badan. Mendatangi penyihir merusak apa? Merusak agama. Yang mana yang lebih tinggi, agama atau badan? Nah, paham antum? Menjaga agama itu lebih diutamakan daripada menjaga badan. Lebih baik dia wafat tapi dalam keadaan bertauhid daripada dia sehat, hidup panjang, jatuh ke dalam kesyirikan. Itu yang kita pahami. Daripada dia sehat, hidup sehat tapi jatuh ke dalam kesyirikan. Alasan yang keempat, masih ada enggak pengobatan lain selain pakai sihir tadi? Enggak ada jalan lain kah? Ada enggak jalan lain? Masih ada jalan lain. Kalau tadi dia kelaparan, ada bangkai. Bangkai nah yang ada di sini. Mun tadi ada roti, dimakannya roti. Si an pilihan. Kalau ini ada pilihan. Boleh pakai ruqyah syariah. Kenapa harus pakai sihir? Kan boleh pakai ruqyah syariah. Berarti enggak dianggap kalau alasannya darurat. Enggak dianggap kalau alasannya darurat. Berarti empat alasan itu. Tolongnya darurat. Begitu juga alasan yang kelima, berobat sihir dengan sihir itu biasanya sembuhnya sementara saja. Sembuhnya sementara. Fata morgana. Kelihatannya sembuh, rupa-rupanya nanti datang lagi dia. Jadi sembuhnya itu enggak lama, sementara saja dia. Adapun kalau ingin sembuhnya lama, betul-betul berdoa kepada Allah, Allah yang mengangkat penyakit itu, baru dia sembuhnya hakiki. Enggak sembuh. Habis. Dua alasan itu, antum tutup mati lah ya, yang penting anggapnya gak ada, yang penting yang kuat tadi gak boleh, udah selesai. Yang itu sisanya ya mudah-mudahan bisa kita jelaskan nanti. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kepada majelis. Subhanakallah walhamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.